الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita lanjutkan. Kita masih pada hal-hal yang perlu diperhatikan seputar mengubur jenazah. Kita sampai ke nomor 8. Baik. Yang ke-8, tidak boleh mengubur mayat kafir. Tidak boleh mengubur mayat kafir ke pekuburan muslim. Tidak boleh mengubur mayat kafir ke pekuburan muslim. Atawa at-tahara wa salam. Tahara wa salam. Ini dua. Halaman 301. Jadi kuburan orang-orang muslim khusus tidak boleh dicampur dengan kuburan orang-orang kafir. Orang kafir jika mati, maka jika dia mati, serahkan kepada mereka agar dikubur di kuburan mereka. Kalau tidak, maka kita akan buang gitu saja, yakni kita galikan tanah, kemudian kita masukkan dan kita tutup tanah agar kaum muslimin tidak mencium baunya atau tersakiti dikarenakan baunya. Baik. Kemudian yang ke-9, orang yang mensalati mayat, orang yang mensolati mayat setelah dikubur, maka ia tetap mendapat pahala kiraat. Maka ia tetap mendapatkan pahala kiraat. Fatawa at-tahara wa salah. Fatawa at-tahara wa salah. Jilid 2. Halaman 305. Fatawa at-tahara wa salah. Jilid 2. Halaman 305. Seorang yang mensalati mayat setelah dikubur, maka ia tetap mendapatkan pahala kiraat. Hadis yang telah lewat, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiraat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiraatan. Kila wa mal qiraatan qala mithlu jabalain al-'azimain. Ini ketika dia hadir dari rumahnya atau dia di masjid salatnya satu qiraat. Kemudian dia mengiring, mengantar jenazah hingga dikubur. Satu kirat lagi, lalu dia mendapatkan dua. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia datang terlambat, umpamanya? Sudah dikubur. Kemudian dia sholat di kuburnya. Apakah dia mendapatkan pahala yang sama? Bagaimana ia sholat? Masih ada jenazah di hadapannya. Sama. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Baz dalam fatwa Tahara wa Salah. Kemudian yang ke-10. Tidak boleh mengubur mayat di tiga waktu. Jilid 2. Yang pertama, tulis satu. Pertama, Ketika terbit matahari, dua, ketika matahari persis di atas kepala, tiga, ketika matahari terbenam. Fatahu at-tahara wa salat. Nah, ini fatahu at-tahara wa salat. Kami lupa belum sebutkan dari alamannya. Atau setelahnya al-fatah. Al-fatah. Jilid 3 halaman 247. Halaman 130. Tidak boleh mengubur mayat di tiga waktu, yaitu ketika terbit matahari, ketika matahari persis di atas kepala, yang ketiga yaitu ketika matahari terbenam. Nah, tidak boleh. Menyolatinya juga sama, pada waktu ini tidak boleh, dan juga menguburnya. Nah, di waktu ini juga tidak boleh. Yang pertama ketika terbit matahari. Ketika terbit matahari yaitu awal terbit, kelihatan sedikit, hingga kelihatan seluruhnya, itu waktunya. Mulai dari kelihatan muncul sedikit hingga terlihat seluruhnya sempurna, itu tidak boleh waktu itu. Sebentar memang, tapi tetap tidak boleh. Dan demikian juga ketika matahari persis di atas kepala. Nah, jenazah waktu itu tidak boleh, dan juga menguburkan jenazah tidak boleh. Karena demikian hadisnya dalam hadis Uqbah bin Amir, rawahu Muslim. Tidak boleh. Sampai kapan? Sampai tergelincir. Ini tergelincir adalah waktu sholat. Waktu sholat duhur, itu tidak boleh. Kenapa? Karena jika berada pada persis matahari di atas kepala, juga belum masuk waktu sholat. Belum masuk waktu sholat duhur. Tapi kalau sudah, contoh, tergelincir, baru boleh. Nah, tiga ini. Kemudian, yang ketiga, yaitu ketika matahari terbenam. Tidak sama, ketika terbenam sedikit, hingga terbenam seluruhnya. Nah, waktu itulah, tidak boleh kita untuk mengubur mayat. Tidak boleh. Demikian juga mensolatinya. Yang ke-11. Boleh menunda penguburan mayat. Boleh menunda penguburan mayat apabila ada maslahat. Apabila ada maslahat. Fatawa at-tahara wa salat. Fatawa at-tahara wa salat. Jilid 2. Halaman 307. Jika ditunda karena hajah, keperluan memang, maka tidak mengapa. Ada. Seperti masih di rumah sakit, belum selesai urusannya, sehingga membutuhkan waktu hingga sehari. Nah, karena terkadang rumah sakit itu tidak akan memberikan jenazah tersebut, mayat tersebut, hingga diselesaikan urusannya. Nah, ini lil hajah. Tidak apa-apa. Atau karena umpamanya disakiti oleh orang lain, Tapi tidak ada yang tahu. Membutuhkan saksi. Baik. Tidak ada saksi. Maka bolehlah diperiksa. Nah, dia meninggal karena apa ini? Dipukul. Nah, lihat nih bekas pukulannya. Dipukul dengan barang apa? Nah, diteliti. Nah, ini hajah. Hingga membutuhkan waktu untuk dikuburkan. Butuh waktu nanti. Setelah selesai, baru kuburkan. Tidak apa-apa. Baik. Kemudian, yang ke-12. Posisi mayat. Posisi mayat. Ketiga, diletakkan. Posisi mayat. Ketiga, diletakkan di liang lahat. Wajah dan dada menghadap ke kiblat. Lambung kanan berada di bawah. Lambung kanan berada di bawah. Kemudian liang lahat ditutup dengan bata. Kemudian liang lahat ditutup dengan bata. Kalau tidak ada, maka boleh ditutup dengan batu atau kayu. Fatawa at-tahara wa salat. Fatawa at-tahara wa salat. Jilid 2. Halaman 310. Fatawa at-tahara wa salat. Jilid 2 halaman 310. Mana ulangi posisi mayat ketika diletakkan di liang lahat. Wajah dan dada menghadap ke kiblat. Lambung tangan berada di bawah. Karena kiblat. Baik. Kemudian ini kepala. Kemudian mayat dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan kiblat. Yang terkena bawah, bagian bawahnya lambung kanan. Wajahnya dan dadanya menghadap kiblat. Tidak mencukupi hanya menghadap ke kiblat. Kalau dikatakan hanya menghadap ke kiblat, mungkin bisa jadi yang sebelah kirinya dia, kepala di sana. Nah, sebelah kirinya, lambung kirinya dimiringkan, kemudian dia menghadap ke kiblat. Ya, bukan demikian yang sunnah. Sebagaimana kita disunnahkan tidur menghadap ke kiblat, bagaimana? Miringnya ke kanan. Wajah menghadap ke kiblat dan dada. Jadi lambung ini sebelah sisi kanan ini itu yang menempel di bawah. Ini maksudnya. Kemudian yang lahat ditutup dengan bata. Ditutup dengan bata. Sehingga tertutup. Nah, jadi kalau ini liang, lubang sini ada liang lahat, maka ditutup setelah itu dengan bata. Ada. Mulai dengan bata campur dengan tanah liat. Setelah tertutup, baru diulung. Nah, kalau tidak ada bata, karena di dalam hadis dia bata. Kalau tidak ada bata, maka dengan batu boleh. Ditutup dengan batu. Batu kali yang besar, tutup. Ada. Kemudian celah-celahnya ditutupi dengan tanah liat. Kalau tidak ada lagi, maka dengan kayu papan. Dan kayu. Kayu papan. Lanjutkan. Seperti ini. Di dalam liang ini, mayatnya. Kemudian tidak ada. Ada. Nah, itu liang. Adapun yang sekarang, yang mereka bukan liang. yakni liang lahad, dan juga bukan syaf yang di tengah. Cuman hanya kebanyakan mereka yaitu bagian mereka juga menutup dengan lurus. Jadi urukan tanah itu tidak langsung mengena ke mayat. Itu intinya, tidak mengena langsung, tapi diberi papan atau dimasukkan ke lahat menjadi batu setelahnya atau tata. Baik, kemudian yang ke-13, adzan dan qomat. Setelah mayat diletakkan di liang kubur, adalah bid'ah. Adzan dan qomat setelah mayat diletakkan di liang kubur adalah bid'ah. Fatawa thahara wa shalah. Jilid 2, halaman 312. Dan ini banyak dari kalangan sufiyah khususnya. Setelah diletakkan jenazah itu atau mayat itu di liang lahat, sebelum diuruk kubur, maka diadani terlebih dahulu. Salah satu di antara mereka masuk ke liang itu kemudian mengadani di dekat jasadnya. Dan demikian juga setelahnya dikomati. Nah, ini bid'ah. Mengapa? Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Meninggal pada zaman beliau masih hidup, meninggal istrinya sendiri. Rasulullah SAW tidak mengadani dan juga qomat. Anaknya beliau sendiri meninggal dan juga sama, Rasulullah SAW tidak mengadani dan juga qomat. Nah, ada. Dan juga setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabatnya tidak mengadani dan juga tidak qomat. Sahabat meninggal, demikian juga sama. Salafus Saleh mereka tidak mengajarkan seperti itu. Nah, tidak dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari para sahabat adanya adzan dan qomat untuk mayat ini di liang kubur, tidak ada. Yang ada yaitu man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Mardud. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Ini ada, tertolak. Mardud, bid'ah. Baik, kemudian yang ke-14. Setelah mayat dikubur dengan rapi. Baiknya tanah disiram dengan air. Dan ditebar kerikil di atasnya. Ya, agar tanah menjadi padat. Agar tanah menjadi padat dan kuburnya terlihat jelas. Dan kuburnya terlihat jelas. Orang lain, setelah mayat dikubur dengan rapi, sebaiknya tanah disiram dengan air dan ditebar kerikil di atasnya. Agar tanah menjadi padat dan kuburnya terlihat jelas. Atawa at-tahara wa salah. Jilid 2. Halaman 313. Jilid 2. Halaman 313. Jadi setelah dikubur dan bergunduk jengkal, maka siram dengan air. Biar ketika datang angin itu tidak hilang dia. Atau ketika datang hujan itu tidak terkikis. Nah, kasih air. Saya siramin air. Kemudian kerikil. Ada, kemudian kerikil. Ada. Agar padat tanah tersebut dan terciri, tertandai, nah, terlihat jelas bahwa ini adalah cover, tidak diinjak-injak atau akan digali, kemudian dikuburlah mayat yang lain dikiranya kosong. Nah, kalaupun tidak, tidak mengapa. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, yang demikian ini ahsan. Kemudian yang ke-15. Tadi marjinya sudah, yaitu fatwa at-tahara wa shalah. Jilid 2, halaman 313. Jilid 2, halaman 313. Kemudian yang ke-15. Tidak mengapa meletakkan batu. Tidak mengapa meletakkan batu. Koma besi. Atau yang lain. Di sisi kepala. Di sisi kepala. Dan kaki kubur. Hanya sebagai tanda. Fatawa at-tahara wa salah. Fatawa at-tahara wa salah. Jilid 2. Halaman 314. Jadi, tidak mengapa meletakkan batu, besi, apa yang lain di sisi kepala dan kaki kubur. Hanya sebagai tanda. Sebagai tanda bahwa ini adalah kubur. Tidak mengapa. Tancapkan di sisi kepalanya satu. Dan boleh dia menancapkan di sisi kepala satu dan kaki satu. Boleh. Nah, untuk mengetahui bahwa ini adalah kubur dan agar tidak diinjak-injak, dilangkahi, atau orang berdiri di atasnya. Nah, ini sebagaimana perbuatan Nabi SAW kepada saudaranya, yaitu Utsman ibn Mad'un. Utsman ibn Mad'un. Ada. Kemudian yang ke-16. Tidak disyariatkan dalam kurung bid'ah menancapkan peletah kurma tidak disyariatkan menancapkan peletah kurma atau lainnya dengan maksud agar si mayat diringankan azabnya dengan maksud agar si mayat diringankan adabnya. Fatawa hafahar wa salah. Jilid 2, halaman 315. Jilid 2, halaman 315. Nah, tidak disyariatkan dalam kurung bid'ah menancapkan pelepah kurma atau lainnya dengan maksud agar si mayat diringankan azabnya. Mereka yang berbuat seperti ini itu meniru Rasulullah SAW. Dalilnya mereka melihat Rasulullah SAW menancapkan pelepah kurma. Dan ia mengatakan, mudah-mudahan yang di dalam ini, yang di simayat ini diampuni oleh Allah SWT sebelum pelepah kurma ini kering. Demikian kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diberi kabar bahwa orang ini sedang diadab. Orang ini sedang diadab. Maka Rasulullah SAW memintakan agar diringankan adabnya orang yang dikubur ini, maka ditancapkan. Semoga diringankan adabnya sebelum pelepah kurma ini mengering. Ulama mengatakan, mereka yang meniru ini, meniru Rasulullah SAW ini dengan pelepah kurma atau yang lainnya, salah. Kenapa? Karena itu pengkhususan bagi Rasulullah SAW. Khusus. Apa buktinya? Buktinya yang pertama, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah SWT. Nah, sekarang siapa yang tahu ketika dia menancapkan melepas kurma apa yang lainnya kepada saudaranya yang meninggal dengan tujuan mudah-mudahan diringankan azabnya. Karena orang ini banyak berbuat dosa, mudah-mudahan diringankan azabnya. Kemudian diambil melepas kurma atau melepas kelapa yang tancapkan. Tidak bisa. Tahu dari mana bahwa ini adalah diazab, sedang diazab oleh Allah SWT. Jadi tidak diampuni atau diampuni, tidak ada yang tahu. Nah, ini menunjukkan khususiyah, khusus. Adapun Rasul diberi kabar. Alasan yang kedua, sebagai bantahan buat mereka, yaitu tidak diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ada. Rasulullah SAW sendiri tidak melakukan hal yang sama kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW tidak melakukan hal yang sama kepada para sahabatnya. Dan demikian juga para sahabatnya tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan yang adalah khususnya. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang menancapkan selain pelepah kurma sama, pelepah kurma atau selain pelepah kurma tidak boleh dengan anggapan hal seperti itu. Bagaimana kalau dengan kanda saja? Sama, jangan. Cukup kanda itu di kepalanya, bukan pohon. Nah, ada, bukan pohon. Kalau nanti kalau pohon, kemudian akhirnya merusak akarnya, merusak dari kubur yang tersebut. Atau dia menanam pohon-pohon yang berbuah, akhirnya orang lain datang mengambil buahnya, akhirnya dia menginjak nantinya, akhirnya ihana menghinakan kuburan yang ada. Jadi jangan ditanam di sana, tanaman apapun biarkan tumbuh-tumbuh sendiri. Akhirnya kemudian yang ke-16, yang ke-17, membaca surat Yasin di kuburan adalah bid'ah. Membaca surat Yasin di kuburan adalah bid'ah. Fatawa at-tahar wa salah. Fatawa at-tahar wa salah, dia dua. Halaman 316. tahu arkan Islam. Halaman 413. Fatawa arkan Islam halaman 413. Membaca surat Yasin di kuburan adalah bid'ah. Nah, kita sebutkan di sini, yaitu membaca surat Yasin. Kata di sana, membaca surat apapun tidak boleh. Nah, disebutkan di sini surat Yasin karena kebanyakan yang dibaca ketika mereka ziarah. Nah, ketika mereka mendatangi kuburan, setelah dikubur, kemudian dia membaca surat Yasin. Baik, ini bid'ah. Subhanallah. Mereka yang semangat membaca Al-Quran di kuburan, ada surat-surat tertentu, di antara surat Yasin atau surat yang lainnya. Di rumahnya, jarang sekali mereka membaca Al-Quran. Nah, jarang sekali. Ini aneh. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah, jangan jadikan seperti kuburan. Bagaimana itu? Kuburan. Tidak dibuat sholat di sana, baca Al-Quran. Rumah baru. Sholat. Sholat-sholat sunnah. Baca Al-Quran. Ada. Nah, ini aneh dari mereka. Mereka ketika di waktu di rumah atau di masjid, jarang sekali mereka untuk zikir. Tapi ketika pada acara-acara tertentu, semangat sekali zikirnya. Acara maulid, maulid, zikir. Dengan zikir yang banyak sekali. Tahlil, umpamanya, zikir. Yang mereka jarang sekali zikir dengan zikir yang banyak seperti itu. Ini. Nah, bid'ah. Ahabbu ila syaitan. Ahabbu. Baik. Lebih dicintai oleh syaitan. Al-bid'ah. Ahabbu ila syaitan atau ila iblis minal mahsiyah. Daripada mahsiyah. Mengapa sekarang bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis atau syaitan daripada mahsiyah? Karena bid'ah jarang sekali orang yang taubat darinya. Kenapa? Menganggap dari agama. Nah, menganggap dari agama kemudian mau dibuang, mau ditinggalkan. Marah. Dengan itu, jarang sekali mereka yang bertobat darinya. Tapi kalau maksiat, banyakkan orang tahu bahwa ini adalah maksiat. Cuman sulit untuk meninggalkan. Sebagian mereka seperti itu. Terkadang karena keadaan, sehingga ia berbuat maksiat. Ada. Tapi kalau bid'ah ini dengan sengaja, dengan atas nama agama, sehingga itulah jarang mereka yang bertobat. Illa man rahimahullah, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi sedikit sekali mereka. Nah, ada. Jadi, membaca surat Yasin di kuburan atau surat-surat yang lainnya adalah bid'ah. Yang ke-18. Mentalkin mayat setelah dikubur adalah bid'ah. Mentalkin mayat setelah dikubur adalah bid'ah. Fatawa at-thaharah wassalah. Fatawa at-thaharah wassalah. Jilid 2. Halaman 318. Jilid 2, halaman 318. Fatawa arkanil Islam. Fatawa arkanil Islam. Halaman 404. Saya mentalkan mayat setelah dikubur adalah bid'ah. Mentalkan itu kapan? Sama ya. Disyaratkan talqin. Nah, misalnya bilang wafat. Baik. Talqin. Yaitu kita mengatakan kul la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. katakan la ilaha illallah. Hala. Adapun setelah mati, setelah dikubur, maka itu adalah bid'ah. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyontohkan. Kata di amrina hada ma laisa minhu fa huwa radd. Nah, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan al-qurun al-mufaddalah, as-sahabah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak ada yang melakukan hal yang seperti ini. Dengan itu, ini dikatakan bid'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Baz di Fatawa Athahar wa Salah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Fatawa Arkan Islam halaman 404. Nah, talqin mereka dengan mengatakan dia duduk di sisi kubur dengan mengatakan disebutkan namanya ya fulan ibnu fulan idza ja'aka al malakani yas'alani man rabbuk, apabila datang dua malaikat bertanya kepadamu man rabbuk, siapa rabbmu, jawablah Allah, qul Allah. Jika dia bertanya apa kitabmu, siapa nabimu, terus seperti itu dituntun, kemudian baru dibacani dari bacaan-bacaan nah, Al-Qur'annya, surat Yasinnya dan yang lain. Tidak ada ini semuanya, tidak ada. Nah. Kemudian yang ke-19. Tidak boleh mengkhususkan kuburan perempuan. Dari kuburan laki-laki. Tidak boleh mengkhususkan kuburan perempuan dari kuburan laki-laki. Fatawa At-Tahara wa Salah. Fatawa At-Tahara wa Salah jilid 2. Halaman 321. Dan tidak boleh mengkhususkan kuburan. Ini pemakaman atau perkuburan. Ini khusus. Siapa saja yang meninggal dari kalangan wanita, di sini dikuburkannya. Kalau meninggal dari kalangan pria atau laki-laki, di sana. Nah, tidak ada. Nah, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW sudah ada kuburan bakir. Kuburan bakir. Yang mana kuburan di situ? Laki-laki, perempuan. Nah, umum. Dan sehingga sekarang ini yang meninggal di sana, baik dari kalangan orang Arab atau orang selain Arab, meninggal di sana, dikubur di sana, di Bakir. Nah, di Madinah. Dengan meninggalnya di Madinah, maka dikubur di sana, di Bakir. Jadi tidak ada pengkhususan kuburan laki-laki, kuburan perempuan, kuburan orang Arab, kuburan orang Muslim, nah, kuburan ini dan itu. Tidak ada. Baik. Karena dikhawatirkan jika ada pengkhususan seperti itu, berarti ada apa? Nanti ada maziyah, ada kesimewaan. Apa kesimewaannya? Ini wali. Ini keturunannya wali. Nah, ini anak-anaknya. Dan demikian seterusnya. Tidak ada. Baik. Ini Fatawa Tahar wa Salah, jilid 2, halaman 321. Kemudian yang ke-20. Yang terakhir. Tidak disyariatkan mengubur mayat. Tidak disyariatkan mengubur mayat keluar dari negeri. Keluar dari negeri Islam. Yang dia meninggal di sana. Yang dia meninggal di sana. Walaupun telah berwasiat sebelumnya. Walaupun telah berwasiat sebelumnya. Fatawa At-Tahara wa Salah. Jilid 2, halaman 324. 324. Fatawa Arkanil Islam halaman 403. Yang ke-20, tidak disyariatkan mengubur mayat luar dari negeri Islam yang dia meninggal di sana, walaupun telah berwasiat sebelumnya. Fatawa At-Tahar wa Salah, jilid 2, halaman 324. Fatawa Arkanil Islam, halaman 403. Nah, jadi, jika dia meninggal di Malaysia, dan dia asli orang Indonesia, meninggal di sana, Malaysia negeri Islam, maka tidak disyaratkan untuk dia jenazahnya diantarkan ke Indonesia atau dikubur di Indonesia. Kenapa? Negeri Islam, biarkan. Sebagian ulama mengatakan, kita tanya, mengapa dia mindahkan? Apa dia mindahkan? Dia pindahkan ke negerinya atau ke kuburan si fulan, atau di kuburannya yang dia tuju. Karena terkadang mereka mempunyai keyakinan-keyakinan, yaitu kami maunya dikubur di sana. Kenapa? Karena dekat dengan wali. Karena wali fulan bin fulan dikubur di sana, maka kita ingin untuk mendapatkan syafaat. Wah, kena. Tidak boleh. Kecuali memang ini hajah benar-benar. Kalau tidak ada hajah, maka biarkan. Kan ingin melihat. Tidak harus keluarganya untuk melihat. Melihat orang tuanya, umpamanya. Dari mayatnya. Tidak harus. Bukan syarat. Baru setelah itu dia dikubur. Lah, bukan syarat. Maka biarkan, doakan. Yang penting di sana ada yang mengurusnya. Ada. Ada yang mengurusnya, alhamdulillah. Ada juga yang membiayainya dari urusan-urusan jenazah itu. Alhamdulillah. Nah, kalau tidak ada, baru. Dengan hajah, kirim. Nah, kalau dia harus keluar, yakni dipindahkan, biaya pesawatnya sudah berapa. Nah, biaya besar. Kadang-kadang perizinannya, wahakana, tak lupa memberatkan yang seperti ini. Nah, dengan yang ulama mengatakan, biarkan dan jangan dipindah, karena yang demikian itu mempermudah. Mempermudah dia, dan tidak memakan biaya. Nah, dan juga lebih menyesuai sunnah. Tidak dinukil kepada kita. Nah, tidak dinukil kepada kita adanya sahabat yang meninggal di luar Saudi ya, kemudian dipindah ke Saudi ya, dari jenazah mereka. Padahal sahabat banyak mereka yang meninggal di luar sana. Atau yang meninggal jangan jauh-jauh, meninggal di Mekah kemudian dipindah ke Madinah. Tidak ada. Nah, dengan itu biarkan. Jika sudah ada yang mengurusinya, alhamdulillah. Di negeri-negeri Islam, alhamdulillah. Baik, maka biarkan. Beda dengan yang dia dekat. Nah, dekat meninggal di Jakarta dan dibawa ke Purwakarta. Nah, dekat. Nah, jika jauh, maka biaya. Maka jangan. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok hari Rabu. Kita masih pada yaitu perkara-perkara yang perlu perhatikan putar ini. Kita mengubur jenazah. Insya Allah kalau sudah selesai baru kita akan adakan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.